Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Dan pembahasan kita di kitab usul sunnah dari Imam Ahmad rahimahullah taala. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, "Wan nifaqu huwa al-kufru. Ay yakfura billahi wa ya'budu ghayrahu wa yudhhiru al-islam fi al-alaniyah mithl al-munafiqin alladhina kanu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Nifaq, yaitu kekufuran, dengan seseorang dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada selain Allah. Ini tentang orang-orang munafik. Pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang ingkar terhadap Allah dan beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Ciri mereka wa yudhhiru al-islam fil alaniyah, menampakkan keislaman secara zahirnya. Ya, zahir mereka Islam, muslim penampakannya. Tapi wa yubtina aw wa yubtina al-kufr, dia menyembunyikan kekufurannya. Seperti orang-orang munafikin yang mereka dahulu sezaman atau berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah azza wajalla dan beribadah kepada selain Allah, serta mereka menampakkan keislamannya secara zahir dan menyembunyikan kekafirannya. Sehingga dalam poin ini Al-Imam Ahmad rahimahullah taala hendak menerangkan tentang hukum an-nifaq, yang tentunya karena besar makar tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang munafikin, sehingga Allah SWT lipat gandakan hukuman yang ada pada mereka dalam firman-Nya di surat An-Nisa, "Innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafikin mereka berada di kerak neraka Jahannam. Di kerak neraka Jahannam. Karena di sisi lain mereka adalah orang-orang kafir, tapi di sisi lain mereka menipu manusia. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafikin berupaya untuk menipu Allah azza wajalla. Ini masih di surat An-Nisa. Jadi mereka ingin menipu Allah azza wajalla, wa huwa khadi'uhum. Padahal justru Allah lah yang menipu mereka. Yukhadi'una alladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Mereka hendak menipu Allah SWT dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Tetapi Allah SWT dan hamba-hamba yang beriman tidak tertipu. Wa ma yashurun, tetapi mereka tidak merasa akan hal itu. Tidak sadar. Bahasanya pada hakikatnya mereka tertipu dengan mereka sendiri, bukan menipu orang-orang yang beriman, apalagi menipu Allah azza wajalla. Mereka merasa aman dengan zahir yang mereka tampakkan di tengah-tengah manusia, penampilan yang ada pada manusia, sehingga dengan itu kata mereka aman, bisa hidup damai tentram bergandengan dengan kaum muslimin. Tetapi perkaranya Allah SWT sebutkan hal itu kepada Rasulullah SAW di zamannya, terlebih khusus di zaman Rasulullah SAW. Allah sebutkan siapa di antara mereka dari kalangan orang-orang munafikun, tokoh-tokohnya yang berupaya untuk menipu Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sehingga Rasulullah hukumi mereka seperti hukum Islam, tidak diperangi, tidak dibunuh, karena zahirnya menampakkan Islam. meskipun Rasulullah tahu dan menyikapi orang-orang tersebut. Sehingga Umar radhiyallahu taala anha datang kepada Hudzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang yang tahu tentang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberitahu tentang asmaul munafiqin, nama-nama orang-orang munafiqin. Umar radhiyallahu taala berkata, "Hal samani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Ya, apakah Rasulullah menamakan aku, menderetkan aku, mencantumkan aku termasuk dari orang-orang munafikin? Tidak merasa aman Amirul Mukminin, ya, akan adanya nifaq, kemunafikan pada dirinya. Padahal sudah jelas nas yang menunjukkan bahwasanya beliau sebagai mubasyiruna bil jannah, atau mubasyiruna bil jannah, orang yang dikabarkan dengan kabar gembira masuk jannah di masa hidupnya. Sehingga fitnatun nifaq, fitnah kemunafikan ini fitnah yang sangat besar. Dan tiada lain, berbagai macam muskilah, pertumpahan darah, kehancuran kaum muslimin di belahan negeri Islam diakibatkan oleh orang-orang munafikun yang secara zahir berpenampilan tadi muslim, tetapi batinnya menyembunyikan berbagai macam kerusakan. Wama tuhfi suduruhum akbar, apa yang disembunyikan dalam dada-dada mereka itu lebih besar, kata Allah. Yang ditampakkan itu baik, yang ditampakkan oleh orang-orang munafik pun baik penampilannya, masya Allah, ya, ucapannya menggiurkan, mengagumkan. Tapi ternyata batinnya, wama tuhfi sudur, apa yang disembunyikan dalam dadanya itu sangat besar dari kebenciannya terhadap kaum muslimin. Dan tentunya kemunafikan ini akan ada sampai akhir zaman, sampai tegaknya hari kiamat. Tidaklah seperti sebagian manusia yang menganggap bahwasanya kemunafikan itu telah selesai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qadintaha. Tidak. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau, ba'dun nas yadhunnu anna an-nifaq kana fi ahdi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa intaha. Ghalat, kata beliau. Ini salah, keliru. Seorang yang menganggap, mengira bahwasanya kemunafikan itu selesai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah radhiyallahu taala anha yaqul, "An-nifaqul yawma ashaddu minhu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kenifakan di hari ini, ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih sangat berbahaya ketimbang apa yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu kaifa? Kemudian para sahabatnya bertanya, "Kenapa? Kenapa kemunafikan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih berbahaya, lebih dahsyat, lebih merajalela?" Qala, maka kata Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Kana munafiquna fi ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhfuna nifaqahum." Karena orang-orang munafikun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyembunyikan kenifakan mereka. Ya, menyembunyikan ketidaksukaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Membungkus, ya, kebencian mereka dengan kebaikan secara zahir. Itu tentang mereka. Tidak ada yang menampakkan sampai, ya, dari tokoh-tokoh munafiqun. Seperti Ubay bin Salul dan yang lainnya, ya. Dari para tokoh munafiqun, Abdullah bin Saba, ya. Mereka menyembunyikan apa yang mereka simpan dari kejahatan-kejahatan mereka, kekufuran-kekufuran mereka, ya. Karena Islam di masa itu kuat, jaya. Sementara mereka masih ingin hidup di kalangan kaum muslimin, ya, ingin numpang, baik itu perdagangannya, keuntungannya, dan yang lainnya.

luas dan mencakup seluruh cakupannya. Tidak peduli akidahnya, tidak peduli tauhidnya, prinsipnya, manhajnya. Ya, itu keadaan orang-orang yang terjatuh ke dalam sia-siin ya, politik. Ya, karena tentunya kalau politik tersebut mereka bersih dari berhubungan dengan al-bidah, ya, al-kufur, al-ma'asi, enggak laku. Ya, enggak ada peminat. Tayyib. Sedikit kalau ada juga, ya, enggak menang-menang. Ya, sehingga mereka menempuh berbagai macam jalan tayyib dalam perkara tersebut. Ini kemunafikan yang timbul. Ya, kemunafikan yang timbul. Coba kita lihat di negeri kita sendiri. Ya. Sebelumnya menghujat, sebelumnya mengeluarkan catatan-catatan merah pada lawannya. Tapi ketika sudah menjadi penguasa atau pemimpin, ya, berupaya untuk akrab, bagus, baik, merangkul dan yang lainnya. Ya. Itu kemunafikan-kemunafikan yang ada ya, pada ahli siasa. Qala al-Imam Ahmad al-Mu'tala wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun. Hadza 'ala taqlid. Narwiha kama ja'at wa la nufassiruha. Al-Imam Ahmad membawakan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar dan yang lainnya. Ada tiga perkara, tiga sifat yang jika tiga sifat tersebut ada pada diri seseorang, maka dia dianggap munafiqun, sebagai orang-orang munafik. Hada ala taghlid. Dan ini salah satu dari penafsiran munafik yang bukan nifaq akbar, bukan nifaq besar. Atau identiknya disebut munafik al-amali. Karena nifak ada dua, nifakul amali wa nifak i'tiqadi. Maka yang memiliki salah satu dari tiga sifat ini terjatuh ke dalam nifak al-amali, nifak perbuatan. Dan hal ini adalah termasuk asghar, nifak asghar. La yakhruju minal millah, tidak keluar dari agama ini. Bagaimana kata Rasulullah SAW, ayatul munafiqi talatun. Ciri orang munafik tiga. Idza hadatha kadzaba. Idza hadatha kadzaba. Idza hadatha kadzaba. Jadi kalau dia berbicara dusta. Iya kan? Sama dengan orang-orang munafikin zahirnya. Kenapa? Karena zahirnya menampakkan yang baik perkataannya. Benar, jujur. Tetapi apa? Hakikatnya dusta. Ini. Idza hadatha kadzaba. Tadi berupaya secara zahir menampakkan kebaikan, kejujuran. Tetapi ternyata hal itu adalah dusta. Sifat orang munafik tadi, menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafirannya. Maka cirinya juga yang termasuk nifaq amali, berbicara seolah-olah kayak benar, serius, sungguhan. Bahkan tidak segan-segan, wallahi bersumpah demi Allah. Tayyib. Ternyata apa? Kadzab ketika berbicara dusta. Menyelisihi kenyataannya. Menyelisihi waqi'. Ini menampakkan kepada manusia kebenaran. Namanya munafik tadi menipu. Demikian pula wa idza tu'mina khana. Jika dipercaya dia ingkar. Seolah-olah apa? Amanah. Secara zahir seperti amanah yang menampakkan kepada orang lain amanah, jujur, mengemban sesuai dengan tugasnya, tetapi khana, ternyata dia berkhianat, di belakang berkhianat. Demikian pula yang ketiga, wa'idha wa'ada akhlafa, jika dia berjanji ingkar. Ya. Zahirnya apa? Seperti menampakkan orang yang tepat janji. Tanya. Kalau enggak jam sekian saya enggak mau. pokoknya. Seolah-olah serius, pokoknya harus jam sekian, janji. Itu hari ini, hari anu dan yang lainnya. Menampak kepada manusia sebagai orang-orang yang tepat janjinya, tepat waktunya. Tapi ternyata ya, mengingkari. Alasan ini, itu dan yang lainnya. Ya, tidak sesuai dengan kenyataannya, realita yang ada. Ini semua dari tadi menampakkan sesuatu yang lain, yang hal itu tidak ada pada dirinya. Ya, tidak ada pada dirinya. Adapun nifaq i'tiqadi, itu kenifakan yang berkaitan dengan permasalahan i'tiqad, keyakinan. Seperti meyakini perkara yang telah Allah halalkan, ya, hal itu haram. Atau sebaliknya, meyakini keharaman perkara yang telah Allah halalkan. Atau meyakini ada zat yang berhak untuk diibadahi selain Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan i'tiqad, keyakinan. Qala rahimallahu ta'ala, berkata Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kufara dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'din, wa mithlu idza taqal al-musliman bi sayfihima fal-qatilu wal-maqtul fi an-nar, wa mithlu sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun, wa mithlu man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma, faqad ba'a biha ahaduhuma, wa mithlu kufrun billahi tabarru'un min nasabin wa in daqqa. ونهو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها. Ulana rudduha illa bihaqqa minha. Dan juga yang menunjukkan perkara kemunafikan dan perkara-perkara di hadith-hadith yang tugas bagi kita tiada lain untuk mengimaninya, meskipun kita tidak tahu tafsirnya, selama hadith tersebut sahih dan kita tidak mampu untuk mengetahui tafsir hadis tersebut karena kurangnya pemahaman kita atau jauhnya dari ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, maka cukup untuk kita mengimaninya tanpa membantahnya, tanpa menolaknya, ya, tanpa meniadakannya. Yang tentunya tugas kita, jika kita mampu, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kepada ahlul ilm, para ulama, yang mereka tentunya lebih tahu, lebih faham tentang makna tersebut. Tetapi jikalau hal itu tidak memungkinkan karena jauhnya tadi atau jarangnya, maka tugas kita nu'minu biha, mengimaninya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Abu Ghadiyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah SAW, la tarji'u ba'di kufara dullalan, jangan kalian kembali setelah sepeninggalku menjadi kafir yang zalim, yang sesat, ya. Jangan kalian kembali menjadi seorang kafir yang sesat setelah sepeninggalku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, ya, sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lainnya. ya, sampai murtad setelah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi pertempuran, peperangan di antara dua kelompok kaum muslimin. Ataupun hadis yang lainnya, idza taqal muslimani bi sayfihima falqatil wal maqtul fi an-nar. Jika dua muslim bertemu dengan kilatan pedangnya masing-masing, ya, ayunan pedangnya masing-masing, bertemu dua muslim, sengketa atau yang lainnya, sehingga masing-masingnya bawa golok Brazil atau golok yang lainnya. Para qatil wal maqtul, ya, maka qatil yang membunuh dan yang dibunuh apa? Finnar, dua-duanya di neraka. Maka hadis yang semisal ini untuk kita mengimaninya seperti yang pertama, meskipun kita tidak tahu tafsirnya, selama hadis tersebut sahih. Ya. Hadis yang pertama dalam Musnad Imam Ahmad sahih, dan yang kedua pun dalam Sahih Bukhari. Meskipun disebutkan dalam riwayat setelahnya, ya, li'annahu harisun ala qatli sahibihi, karena masing-masingnya apa, bersemangat untuk membunuh lawannya, saudaranya. Yang membunuh demikian, yang terbunuh pun demikian, sama-sama ingin membunuh. Adapun lebih menjauhnya, untuk kita umpamanya timbul pertanyaan, kok kenapa dua-duanya masuk neraka? Tugas kita adalah aman nabiha, mengimaninya tanpa membantahnya, menolaknya, kalau kita belum tahu tafsirnya, ya, tujuan dari hadis tersebut. Demikian pula semisal dengan hadis sibabul muslimu fusukun wa qitaluhu kufrun, mencela seorang muslim itu fasik, kefasikan, ya, karena muslim terhormat kehormatannya, ya, tidak boleh untuk menyakiti, mencelanya, menurunkan derajatnya, kecuali dalam tujuan yang syar'i, tujuan yang disyariatkan seperti tahdzir dan yang lainnya. Ya. Kalau tahdzir ini keluar dari hal ini, mengingatkan manusia dari kesesatan seseorang, ya, maka itu disyariatkan, diperintahkan dalam syariat ini. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Untuk berhati-hati dari orang-orang yang menyelisihi jejaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai diikuti, diteladani, disanjung, dipuji, ditokohkan dan yang lainnya. Ya, berhati-hati kata Allah dari orang-orang seperti ini. Tetapi kalau dalam bab ini, atau bukan bab ini, bukan bab tahdzir, tidak boleh untuk kita menurunkan derajat seorang muslim, kehormatan seorang muslim. Innal ladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamala buhtanan wa itsman 'azima. Surah Ahzab, Allah SWT menyatakan, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa ada alasan yang benar, bighairi mahtamaru, tanpa ada faktor yang mendorong, ya, untuk menyebutkan aib celak yang ada pada seorang mukmin atau mukminah, tidak ada alasan tersebut, ya, maka sungguh dia telah memikul dosa yang sangat besar. Faqad ihtamala buhtan wa itsman, dia telah memikul dosa dan kedustaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla ketika menyakiti seorang mukmin tanpa alasan yang benar, tanpa alasan yang dibolehkan oleh syariat. Bukan dalam bab kisos, atau bukan dalam bab dizalimi, ya, dan yang lainnya, semata-mata dia mengguncingkan, menggibahi, maka ini tidak boleh, ya, dibolehkan hanya dengan sebab-sebab syar'i. Ini sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya kekufuran. Yang ma'ruf di kalangan para ulama, kufur di sini adalah kufur asghar, man lam yastahillah. Kufurnya adalah kufur asghar, yang tidak mengeluarkan dari keislaman selama tidak menghalalkan darah saudaranya. Ya. Semata-mata mungkin emosi. Ya. Kemudian dia apa? Tusuk temannya. saudaranya muslim, tidak tertahan emosinya, selama dia tidak menghalalkan, oh ini orang ini berhak untuk dibunuh umpamanya. Ini namanya menghalalkan. Kalau dia mengatakan seperti itu, layak orang ini dipenggal umpamanya, ini menghalalkan namanya. Jika menghalalkan beda hukumnya dalam Islam. Ya kafir, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa addalahu adzaban 'azima. Kalau dia membunuh dengan sengaja tadi, menganggap halal, maka dia kekal di neraka. Ya. Surat An-Nisa. Dan ini telah kita lewati pembahasan ini. Tanya. Maka yang semua ini pun, jika kita tidak mengetahuinya, tugas kita untuk mengimaninya. Dan kalau kita memungkinkan bertanya kepada ahli ilmu, kenapa mencela seorang muslim itu fasik dan membunuhnya kufur? Kufur di sini kufur apa? Asghar apa akbar? Wa mithlu, demikian pula seperti hadis man qala li akhihi ya kafir. Barang siapa yang dia berkata kepada saudaranya, wahai kafir, umpamanya. Karena mungkin dianggap bukan golongannya, artinya apa? Hei kafir, ya, enggak sholat, ya, masyarakatnya. Hei kafir, mana kafir ya, boy? Ya. Kamu kafir, enggak sholat, boy? Enggak pesa, dan yang lain. Cuma KTP saja Islam, seperti itu. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka panggilan tersebut akan kembali kepada salah satunya. Artinya bisa kembali memang kepada orang yang dia panggil, atau bisa kembali kepada dia sendiri yang memanggilnya. Ya. Ini menunjukkan untuk kita hati-hati dalam memvonis, ya, dalam menghukumi saudaranya. Tidaklah hal itu di atas barahin, bukti, ya, hujah, alasan yang benar, tegak hujah padanya dan yang lainnya dari perkara-perkara yang dia berhak untuk dikafirkan. Tapi kalau tidak, ya boleh jadi dia ikut dengan mazhab yang menganggap bahwasanya meninggalkan sholat karena malas bukan termasuk kafir. Demikian pula puasa, selama dia tidak menentang, tetapi hal itu karena terjadi malas dan yang lainnya, maka menurut sebagian mazhab seperti mazhab Imam Syafi'i, tidak dikafirkan, ya, tidak dikafirkan kalau dia melaksanakan, tidak melaksanakannya karena malas. Berbeda kalau dia tidak melaksanakannya karena menentang, ya, menentang tentang kewajiban puasa, kewajiban salat, ya, maka baru hal itu mengeluarkan seorang dari keislaman dengan tegaknya hujah, ya, disampaikan kepadanya tentang perkara tersebut, nasihat, dan dihukumi oleh para ahli ilm, orang tersebut layak untuk dikafirkan dengan kunyah. Dan hadis ini riwayat Imam Bukhari, ya, dalam sahihnya. Baik itu hadis yang mencela seorang muslim ataupun hadis yang memanggil kepada saudaranya wahai kafir, semuanya berada dalam kitab Al-Imam Bukhari, Sahih Bukhari. Dan hadis-hadis yang lainnya yang hal itu sahih, ya, dihafal datang dari Rasulullah SAW, tugas kita nusallam lahu, menerimanya. Wa ilam na'lam tafsiraha, meskipun tidak mengetahui tafsirnya, ya. Dan tentunya alangkah baiknya untuk kita mengetahui tafsirnya dengan membuka kitab-kitab para ulama, ya, syarah-syarah kitab-kitab para ulama, Fathul Bari, ya, syarah Sahih Muslim, Aunul Ma'bud, syarah, ya, Sunan Abi Dawud, ataupun Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmidzi, dan yang lainnya dari kitab-kitab syarah, yang hal itu akan diketahui tafsir dari hadis-hadis tersebut. So, kalau tidak, bertanya kepada ahlul ilm, para ulama, sehingga akan mudah mempersingkat waktu. Mungkin kita lemah untuk mencari-cari, ya, tafsir tersebut, maka untuk meringkas jalan itu dengan bertanya kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. pembahasan nifaq ini sebenarnya panjang ya, pembagiannya dan macam-macamnya. Dan insyaallah hal itu akan diketahui atau mungkin lewat sebagian antum dalam kitab tauhid. Dibahas tentang pembagian dan macam-macam nifaq. Ya, al-muhim di antara nifaq ada yang mengeluarkan dari keislaman dan ada yang tidak mengeluarkan dari keislaman. Ada nifaq akbar dan ada nifaq asghar. Demikian pula kufur, ada kufur akbar, ada kufur asghar. Dan syirik pun demikian, ada syirik akbar dan syirik kecil. Maka semua yang tergolong akbar, baik itu nifaq, syirik ataupun kufur, yukhriju minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Adapun yang asghar, semuanya, baik itu nifaq, kufur ataupun syirik, la yukhriju minal millah, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Rinciannya insyaallah dalam bab atau kitab tauhid. Qala rahimallahu ta'ala, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama ja'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu jannata faraitu qasran wa raitu al-kautsara wa tala'tu fil jannati faraitu akthar ahliha kadha wa tara'tu fil nari faraitu kadha wa kadha, faman za'ama annahuma lam tukhlaqa fa huwa mukadzdzibun bil qur'ani wa ahadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la ahsibuhu yu'minu bil jannati wan nar. Prinsip berikutnya, akidah berikutnya yang perlu kita yakini dan imani, yaitu beriman terhadap surga dan neraka. Beriman terhadap surga dan neraka, yang keduanya sebagai makhluk Allah SWT yang telah diciptakan. Surga dan neraka, kedua makhluk Allah SWT yang telah Allah ciptakan. Oleh karena itu kata Imam Ahmad, wal jannatu wan nar makhluqatan qad khuliqata. Surga dan neraka keduanya adalah makhluk ciptaan Allah SWT. Kullu man siwa Allah fa huwa alam. Selain Allah SWT semuanya disebut alam, makhluk. Hanya Allah sendiri yang disebut khaliq, pencipta. Sehingga selain Allah SWT, dari langitnya, buminya, malaikat, surga, neraka dan yang lainnya, itu disebut makhluk. Dan surga serta neraka ini qad khuliqata, telah diciptakan oleh Allah SWT. Ya, telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menunjukkan atas hal itu? Bahwasanya surga dan neraka telah dicipta. Di surat Al-Imran ayat ke-133, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardhu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian untuk mendapatkan jannah Allah, mendapatkan surga Allah. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dan surga Allah SWT yang luasnya seluas langit dan bumi. Bersegera untuk mencari ampunan dan jannah Allah. Tidak, santai saya tobatnya nanti. Kalau sudah tua pokoknya. Tobatnya tahun depan. Tobatnya 2 bulan lagi, 3 bulan lagi dan yang lainnya. Tobat diakhirkan. Ya, diulur-ulur. Enggak semangat tobat dicepatkan. Ya, khawatir dan yang lainnya. Kalau tobat duluan nanti saya harus kumpul dengan si fulan, bertemu dengan si fulan. Ya, takut lah. Nanti dulu. Tapi apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah itu bersegera cari jalan-jalan yang akan menyegerakan kita ya, untuk mendapatkan ampunan Allah. Tidak berlambat-lambat, berleha-leha, bersantai-santai. Tapi Allah perintahkan tadi wasari'u, cepat, bergegas. Karena ampunan Allah SWT didapati oleh orang-orang yang tadi berupaya, bergegas dalam mencapainya, mendapatkannya. Sehingga tidak ngulur-ngulur waktu. Karena kita tidak tahu waktu kita sampai kapan. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Allah sebutkan di surat Luqman, seseorang tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Sehingga jangan sampai diulur-ulur, diolor-olor, tambah panjang. Demikian pula untuk mendapatkan jannah Allah SWT. Wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk mendapatkan jannah Allah, maka hendaklah berlomba-lomba. Ya, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Jangan berlomba dalam permasalahan dunia saja. Dunia berlomba, ya. Pekerjaannya, pedagangnya, dan yang lainnya berlomba, tancap gas, ya, masing-masing. Coba tancap gas untuk masalah akhirat, jannah Allah SWT. Ya. Membikin usaha-usaha perdagangan dengan Allah Azza Wajalla yang semakin banyak keuntungannya. Ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Perdagangan yang akan menyelamatkan dari azab yang sangat pedih. Yang mana jannah Allah SWT yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, kata Allah, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, yang namanya disediakan itu sudah ada, enggak mungkin. Ya, contoh kecilnya ikhwan. Ya, antum kepada anak-anaknya, ya, atau antum kepada saudaranya, ke rumah yuk, sudah saya sediakan, ya, rendang gulai umpamanya. Ternyata sampai ke rumah belum ada, baru cari-cari dulu, itu namanya dusta. Ya. Namanya sedia itu sudah sedia. Ya, jangan sedia apa? Masak dulu umpamanya, cari dulu. Tidak. Itu kita manusia. Maksudnya Allah Subhanahu wa Taala. Untuk mendekatkan pemahaman saja, Allah SWT la tukhliful mi'ad, tidak menyisih janjinya. Kalau itu sudah disediakan, ya ada. Enggak mungkin nanti saya cipta dulu. Itu dari kalimat u'iddat, telah disediakan. Dan Allah SWT tadi tidak berdusta, tidak menyisih janjinya. Demikian pula di surat Al-Baqarah, ya, di awal-awal surat Al-Baqarah Allah SWT firmankan, fattakun narul lati wal hijara fataqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa'iddat lil kafirin. Takutlah kalian kepada neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan bebatuan. Hal itu apa? Wa'iddat lil muttaqin, disediakan bagi wa'iddat lil kafirin, disediakan bagi orang-orang yang kafir. Sama yang telah disediakan. Nasrul. Itu diantaranya firman Allah SWT yang menunjukkan, ya, surga dan neraka itu telah ada. Demikian pula diantara firman Allah SWT di surat Ghafir ayat yang ke-46 tentang Fir'aun, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Neraka itu sudah ditampakkan pagi dan sore, ya, kepada Fir'aun di masa alam barzakhnya, ghuduwa wa 'ashiyya, di pagi dan di senja hari, ya, ditampakkan. Padahal ini Fir'aun belum dibangkitkan, di alam barzakhnya telah ditampakkan, ya. Kemudian apa? Ketika tegak hari kiamat nanti baru Allah firmankan, adkhilu 'ala Fir'auna ashaddal 'adzab. Masuklah Fir'aun dan para pengikutnya, ya, ke azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat. Menunjukkan apa? Telah dicipta, telah ada, karena ditampakkan terus-terusan pagi sore. Ini di masa barzakhnya. Ya. Tentang azab yang akan dihadapi. Ya, kreatif pun dengan itu dia tidak bisa lari. Tidak bisa meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang menunjukkan adanya, ya, surga ataupun neraka. Demikian pula kata Imam Ahmad di sini, hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka itu telah ada. Dakhaltu jannata faraitu qasra. Ya. Al-Imam Ahmad mengisyaratkan pada hadis Umar bin Khattab dalam Sahih Bukhari tentang keutamaan Umar bin Khattab. Aku melihat jannah dan aku lihat di jannah, di surga ada qasra, sebuah istana, sebuah gedung. Tanya. Ini tentang keutamaan Umar radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Demikian pula dalam Sahih Muslim tentang keutamaan Umar radhiyallahu taala anhu amirul mukminin. Ya. Yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kesempurnaan hadis tersebut Umar radhiyallahu taala anhu mengkisahkan kata Rasulullah SAW, dakhaltu jannata faraitu qasra. Aku masuk jannah dan aku melihat sebuah istana, sebuah gedung. Ya, ini tentunya kabar gembira bagi Umar radhiyallahu taala anhu. Yang qasra tersebut min zahabin wa indahu imra'atun tatawadda. Gedung tersebut terbuat dari emas. Bangunan tersebut terbuat dari emas, bukan dari bata, ya, keramik dan yang lainnya. Tapi gedung tersebut terbuat dari emas. Dan di sisi gedung tersebut ada seorang wanita yang sedang berwudu. Ya, ini pun kita mengimaninya karena di sini sahih, tidak usah bertanya wanita tersebut siapa umpamanya. Allah taala alam bissawab. Faqala, kemudian Rasulullah SAW berkata, liman hadzal qasra? Oh, liman hadzal qasru? Untuk siapa bangunan ini? Istana ini? Ya. Bangunan yang mewah ini untuk siapa? Qala, maka dijawab, li rajulin minal Arab. Untuk seorang pemuda Arab. Ya, untuk seorang pemuda Arab. Faqala ana Arabi. Maka Rasulullah menjawab, saya pun dari kalangan Arab. Ya, termasuk dari orang Arab. Ya. Bukan Arab, ya. Jadi Arab di sini. Liman hadza, kemudian bertanya kembali, untuk siapa sebenarnya ini? Qala li rajulin min Quraisy. Untuk seorang dari kalangan Quraisy. Qala, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana min Quraisy. Saya pun termasuk dari Quraisy. Ya. Arab dan Quraisy. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bertanya kembali, liman hadzal qasru, untuk siapa istana ini, bangunan ini? Qala lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, hadza li Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini untuk Umar radhiyallahu taala anhu. Untuk Umar radhiyallahu taala anhu. Fa arada an yadkhilahu fa dzakara ghirata Umar fastahya wa ansarafa. Rasulullah ingin memasuki istana tersebut, gedung tersebut yang terbuat dari emas. Tetapi beliau ingat ya, cemburunya Umar radhiyallahu taala anhu sehingga beliau malu. Ya, kemudian berpaling dari istana tersebut. Tidak memasukinya. Wa qasa dzalika ala Umar, kemudian itu dikisahkan kepada Umar. Ya, kejadian Rasulullah SAW diperlihatkan istana di surga disebutkan kepada Umar. Fabaka, maka Umar radhiyallahu taala anhu menangis. Ya. Tidak ajarag-ajaragan kalau sebenarnya. Tidak merasa bangga. Oh, saya di surga punya istana. Ya. Tapi beliau menangis. Terharu. Ya. Merasa kecil apa yang beliau amalkan. Ya. Tetapi mendapat penghargaan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Ya. Nilai yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Waqala, kemudian Umar mengatakan, awa alaika agharu ya Rasulullah, apakah terhadap engkau wahai Rasulullah aku cemburu? Seperti itu. Ya. Subhanallah, dari keutamaan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi keutamaan ini bukan berarti Umar lebih mulia dari Rasulullah, tidak. Bahkan dalam akidah ahli sunnah menetapkan orang yang termulia setelah Rasulullah ya, yaitu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, sesuai dengan urutan khalifah. Maka itulah tingkat keutamaan, tingkat keutamaan para sahabat sesuai dengan tingkatan khalifah dalam kekhilafahan. Sehingga syahid dari hadis ini menunjukkan bahwasanya jannah telah ada. Bahkan di dalam jannah tersebut ada istana, ada gedung yang dibuat untuk Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di sisinya ada wanita yang berwudu. Demikian pula dalam hadis, wa ra'aitul kautsar, aku melihat kautsar, telaga. Yang Rasulullah SAW diperlihatkan telaga ini dalam tafsir surat Al-Kautsar, dan hal ini pun menunjukkan kepada kita tentang jannah yang dibangun dan ada di dalamnya itu telaga Kautsar. Cuma ini menunjukkan tadi adanya surga, terbangunnya surga. Dan hadis-hadis yang lainnya insyaallah kita baca pada pertemuan berikutnya. والله تعالى أعلم بالصواب سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.